Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, kita melanjutkan pembahasan syarah usul as-sunnah, yang mana matan dari usul as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, adapun kitab syarahnya karya Syekh Walid An-Nubayh rahimahullah hafizahullah. Kita memulai dari poin keempat dari matan usul as-sunnah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana perkataan Nabi SAW, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, kemudian di antara sikap, mauqif dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah terhadap kebid'ahan dan pelakunya adalah tarkul khusumat. Tarkul khusumat itu kalau diterjemahkan di sini permusuhan, tetapi terjemahan ini kurang mewakili maksud dari khusumat. Khusumat itu jamak dari khusum atau khosm, yang mana maknanya tidak sekadar masalah permusuhan tetapi perselisihan, saling ledek meledek khusumat. Ya, tanazuat atau nizaa. Ya. Dan juga meninggalkan al-julus ma'a ashabil ahwa. Jadi dua hal yang ditinggalkan, yaitu saling ledek-meledek terhadap ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, dan juga berduduk-duduk dengan ahlul ahwa, yaitu julus dan mujalasah, duduk dengan mereka untuk beristifadah, mengambil faedah dari ahlul ahwa. Kalau diterjemahkan secara harfiah, yaitu pengekor hawa nafsu. Kalau diterjemahkan secara urf, di antara ahlu sunnah, ashabul ahwa atau ahlul ahwa adalah ahlul bid'ah. Itu maksudnya, ahlul bid'ah. Ya. Kemudian dalam penjelasan disebutkan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Yang kedua, penjelasan lebih detailnya di sini fokus di masalah mujalasah dan duduk beristifadah, mengambil faedah dari ahlul ahwa, yaitu ahlul bid'ah. Ahlul ahwa yaitu ahlul bid'ah, karena orang-orang yang terbiasa dengan kebid'ahan menunjukkan terbiasanya mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang yang rajin mengikuti kebid'ahan itu secara fitrah bid'ah mereka itu mewariskan apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya, karena betapa banyaknya kebid'ahan yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu insan. Dan betapa adanya hal-hal yang sebenarnya itu sunnah tapi tidak sesuai dengan ridha manusia. Makanya yang biasa mencari keridhaan manusia, biasa tidak ikhlas, maka walaupun pertama-tama kelihatan sunnah, tapi kelak akan tampak darinya mencari keridhaan manusia dan terjerumus ke dalam perkara yang sesuai dengan hawa nafsu dan bertentangan dengan sunnah, yang kemudian mungkin dibela atau dikasih hujah, diberikan pembenaran oleh dirinya, tetapi tetap suatu kebenaran adalah kebenaran dan suatu kesalahan tetaplah kesalahan. Ya, pepes yang di dalamnya ada bangkai atau hal yang busuk, ya sudah membusuk, dipoles seberapapun dengan daun pisang dan segala daun, tetap suatu saat kebusukan itu akan tercium juga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, sebutkan wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Ya, fala taq'udu ma'ahum. Ya, di sini ada pelarangan. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Di ayat An-Nisa 140 ini terdapat suatu fiqih atau bahkan beberapa poin fiqih yang penting. Fiqih yang bukan berkaitan dengan taharah atau salat atau haji, bukan. fikih yang berkaitan dengan asas dari sikap bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap. Ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan secara gradual, secara berangsur kepada kalian dalam Al-Qur'an. Apa itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Kalau dalam tafsiran diperolok oleh orang-orang kafir. Ya, di sini berarti ada hal apa? Antum mendengar di sini idza sami'tum. Sami'a yasma'u itu berbeda dengan istama'a yastami'u. Sami'a yasma'u kalau dalam English itu seperti to hear, yaitu sekadar selentingan mendengar. Mendengar selentingan saja. Ya. Enggak sampai kepada istima'. Istima' itu menyimak kalau bahasa kita, yaitu listen kalau bahasa Inggrisnya. Jadi idza sami'tum, cukup antum dengar sedikit aja ayat-ayat Allah, yukfaru biha. Satu, ya, diingkari. Baik diingkari secara jelas mengingkari ayat Allah, saya tidak percaya dengan Allah, ayat Allah misalnya kata begitu, atau diingkari secara sembunyi-sembunyi atau secara halus. Ya, seperti ditakwil, ditahrif dan diubah-ubah maknanya, ditafsirkan tidak sesuai dengan sebagaimana tafsirannya benar. Wa yustahza'u biha, atau diperolok. Baik diperolok langsung, dijelek-jelekin ayat Allah dan Allahnya langsung dijelek-jelekin, atau disifati dengan sifat-sifat yang buruk, atau diperolok dengan cara dibercandakan. Ya, kalau kadang-kadang kita misalnya Allah Ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ya kan, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian, yaitu kaum ulil amri, kaum muslimin, yaitu ulil amri yang muslim. Maka kemudian kadang-kadang kita di atau istilah ulil amri ini diubah menjadi ulil amrik, artinya pengikut Amerika. Maka ini istihza terhadap ayat Allah dan istihza terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan ayat ini. Maka ini istihza. Maka ketika menemukan perbincangan mengenai ini, ya, fala taq'udu ma'hum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Duduk di sini bisa duduk secara hakiki, duduk langsung ngobrol bareng di depan mereka, di tengah-tengah mereka langsung. Maksud jangan bercampur dengan, jangan dekati mereka, jangan duduk bersama mereka. Ya. Atau duduk yang dimaksud seperti zaman sekarang, termasuk juga maksud dari duduk di sini yaitu berkecimpung di dalamnya, ikut komentar di media sosial, atau bahkan ikutan menyaksikan membaca semua komentar-komentar mereka. Enggak usah, fala taq'udu ma'ahum. Enggak usah, udah, lupain, enggak usah ikutan. Tapi seru saat, seru, berarti antum bakal kena syubhat nanti. Dan mungkin antum ketika ketawa, ikutan ketawa dengan celaan-celaan mereka, lihat. Ya, bisa jadi innakum idza mithluhum di akhir ayat. Tapi sebelumnya, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk dengan mereka. Hatta sampai yakhudhu fi haditsin ghairihi. Sampai mereka kemudian memasuki pembicaraan yang lain di luar tema yang tadi. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hal tadi, yang tidak ada syubhatnya, hal-hal duniawi, ya. Mungkin mereka bicara merek motor misalnya, enggak masalah, itu ngomong aja. Karena insyaallah kita bicara motor enggak ada kaitannya dengan manhaj, ya, enggak ada. Wah, antum motornya mereknya ini, antum pakai moge ya, berarti manhaj antum dipertanyakan misalnya. Enggak ada kan kayak gitu kan? Maka ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau masih di tema yang seperti yang tadi disebutkan, istihza, baik menghina, mencela ayat-ayat Allah atau sunnah Rasul, ya, baik itu terang-terangan maupun secara halus, maka fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Kalau misalnya kalian melakukan itu, sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, yaitu tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, maka kalian itu kalau begitu seperti mereka. Ya, kalau tetap ikutan maka sama kalian dengan mereka, seperti mereka. Para ulama di sini menafsirkan apa maksud dari seperti mereka, atau dalam hal apa keserupaan antum dengan mereka. Ya, maka kita dapatkan dalam kitab Zad al-Masir karya Ibnul Jauzi rahimahullah, itu adalah kitab tafsirnya beliau rahimahullah, ada dua hal terjadinya penyerupaan antum dengan mereka kalau antum ikutan duduk dan bermajlis bersama mereka. Satu, fil isyan, keserupaan dalam hal kemaksiatan. Karena perbincangan yang seperti ini selain tidak bermanfaat, menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran atau kemaksiatan, minimal maksiat. Minimal maksiat. Maka ada keserupaan dengan mereka dari segi kemaksiatan, yaitu berkata sia-sia, minimal itu. Minimal mendengar sesuatu yang sia-sia, kemaksiatan. Dan yang tsani, yang kedua, keserupaan dengan mereka fir ridha bihalihim, yaitu ridha dengan keadaan mereka. Ya, satu, serupa dalam hal kemaksiatan. Yang kedua, serupa dalam artian ridha dengan kondisi mereka yang tertawa seperti itu. Sekarang kan betapa banyaknya orang yang mencela agama Allah Ta'ala dan syariatnya, baik terang-terangan, ya kalau terang-terangan mungkin gak begitu banyak, tapi yang dengan makna, dengan halus itu tidak sedikit ya. Yang mengatakan yang berjenggot seperti binatang tertentu lah gitu kan, ya itu termasuk istihza. Maka ketika kita ikut tertawa, itu kan seolah-olah apa? Kita ridho dengan kalimat tersebut dan kita ridho dengan perbuatan dia. Maka dari sini solusinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, fala taq'udu ma'hum, putuskan kesamaan majlis bersama mereka, enggak usah gitu. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita amalkan, oh ada fulan ini yang menebarkan syubhat atau menghina agama Allah atau mentahrif dan menyelewengkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjauhkan diri dari itu, maka itu termasuk ibadah, karena itu termasuk merealisasikan perintah atau merealisasikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak duduk bersama mereka. Allahu a'lam. Begitu ya. Syekh Rashid Ridha dalam Al-Manar, tafsir Al-Manar berkata, termasuk dalam ayat ini setiap orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini dan setiap mubtadi' pelaku bid'ah, maka fala taq'udu ma'ahum, karena kebid'ahan yang diproklamirkan itu adalah pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, penistaan terhadap syariat Allah yang sudah sempurna. Kebid'ahan yang disebarluaskan, yang diproklamirkan, ya, yang dibanggakan, itu sebenarnya pada hakikatnya tanpa disadari adalah pelecehan dan perendahan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sempurna. Begitu. Itu yang disebut oleh Imam Malik, seolah-olah mereka menuduh Rasulullah SAW belum sempurna memberikan atau menyampaikan wahyu kepada kita semua. Maka dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, man sami'a bid-dajjal falyan aminhu. Barang siapa mendengar keluarnya dajjal, maka hendaklah ia menjauhinya sejauh-jauhnya. Baru mendengar kabar, antum berusaha untuk berazam untuk menjauhi dajjal tersebut, padahal belum ketemu, ngelihat aja belum, baru dengar sami'a bid-dajjal. Ingat tadi sami'a itu umumnya apa? Hanya sekedar mendengar kabar, belum sampai mendalami itu, belum sampai menyimak betul-betul, tapi sekedar mendengar selitan, oh dajjal telah hadir, dajjal telah keluar, maka jauhi sejauh-jauhnya. Dukun telah lulus dari apa? Dukun lulusnya dari apa tuh? Dari goa tertentu misalnya, maka antum jauhi itu, jauhi, ya, jauhi dukun tersebut. Fa inna rajula yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, fala yazalu bihi lima yara ma'ahu min asyubhat. Karena ada seseorang yang mendatangi dajjal dalam keadaan apa? Wa huwa yahsibu annahu mu'min, dan dia mengira dirinya seorang yang beriman, mengira dirinya itu kuat keimanannya. Iya. Jadi dia ini thiqah bin nafs, yaitu percaya diri ya, dan merasa aman dari fitnah dajjal. Makanya yang seperti ini maka otomatis akan terkena syubhat. Orang yang merasa akan aman dari fitnah, maka orang tersebut tentu pendusta, kadzab, pendusta. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pendusta orang seperti ini. Karena Nabi Ibrahim sendiri itu berdoa minta sama Allah agar dirinya dan keturunannya terhindar dari fitnah asnam, yaitu fitnah penyembahan berhala. Berhala kira-kira sama Dajjal itu lebih kuat mana powernya? Ya tentu Dajjal. Berhala itu gak bisa apa-apa dia, tapi eksistensi berhala itu saja itu sudah bisa membuat fitnah bagi orang-orang yang lemah iman. Iya, eksistensi orang anak kecil yang pakai batu kemudian masukin kecemplungin ke air kemudian sembuh, itu sudah mencukup menjadi fitnah bagi jutaan orang, ya. Lalu sekarang apalagi Dajjal yang Allah Ta'ala izinkan dengan takdirnya sebagai fitnah bisa menghidupkan yang mati, mana yang lebih memberikan fitnah? Dajjal, ya. Maka di sini siapa yang kemudian mendatangi dengan alasan saya insya Allah bisa lah, insya Allah memang bisa untuk mengubah, tapi insya Allah juga gak bisa juga, ya, karena memang ada tahdir dari Nabi SAW, jauhi itu semua. Ada orang yang mengira dirinya beriman ketika menemui Dajjal dan keadaannya senantiasa demikian sehingga dia mengikuti Dajjal dikarenakan syubhat-syubhat yang dia lihat. Ya, orang yang memang betul-betul kuat keimanannya, maka dia akan takut akan tertimpa fitnah. Dan orang yang lemah iman merasa berani. Begitulah orang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengetahui kadar dirinya. Orang yang jahil tidak bisa mengukur bajunya. Maka ketika orang yang berilmu mengetahui kadar dirinya, maka dia tidak bisa menangkal syubhat. Apakah dia bisa memberi hidayah kepada Dajjal? Gak bisa. Apa yang dia punya kemudian ketika Dajjal bertemu, kemudian Dajjal khutbah di depan orang-orang bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan ini. Dia bisa apa? Hanya bisa ngomong doang, hati-hati dengan Dajjal. Orang-orang tidak akan mengamini dirinya. Malah justru dia akan ikutan nonton. Keren juga. Wah, gak nyangka kayak gini ternyata. Wah, akhirnya apa? Terbius, ya. Begitu. Maka Ibnu Battah kemudian berkata mengomentari hadis tersebut dan kita dapatkan itu dalam kitab beliau rahimahullah. Ya. Ini di kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Mana kitab tersebut? Masya Allah, kitab yang luar biasa, ya. Maka kata Ibnu Battah, hadza qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabda Rasulullah SAW, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah yang terpercaya, yang jujur dan terpercaya, ya. Maka sebenarnya kalau ada pemilihan apa daerah atau pemilihan umum, jujur terpercaya itu adalah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadiq al-masduq. As-shadiq artinya apa? Jujur apa adanya. Al-masduq terpercaya. Maka kalau ada calon pemimpin disebut as-shadiq al-masduq, maka kita tanya itu betul enggak itu shadiq wal masduq, ya kan? Hah? Iya. Apa atau kadzib wal makdzub, ya? Bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Di sini kata Ibnu Battah rahimahullah, di sini maka takutlah kepada Allah wahai kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, ya fallah Allah ma'syaral muslimin. Takutlah kepada Allah wahai kaum muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husna dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Janganlah rasa baik sangka kalian terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang madhab yang benar itu membawa seseorang di antara kalian kepada hal-hal yang membahayakan agamanya dengan berduduk-duduk bersama sebagian pengekor hawa nafsu atau ahli bid'ah. Paham di sini maksudnya? Antum sudah tahu mana yang benar, antum sudah tahu mana salaf seperti apa, tapi tetap ditahdir sama beliau, jangan kepedean antum merasa sudah tahu, dan kalau memang betul sudah tahu, membawa diri antum kepada hal-hal yang membahayakan agama antum sendiri, yaitu dengan bermujalasah duduk-duduk bersama sebagian pengekor hawa nafsu. Untuk apa? Untuk beristifadah, tukar pikiran, atau untuk mujalas, untuk mudahana, kecuali kalau memang antum punya ilmu dan power, ya, kekuatan yang insyaallah dengan lisan antum bisa membantah hujah dia, maka ini insyaallah enggak masalah untuk mendakwahi. Tapi coba, siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Yang ada justru sebaliknya nanti jadinya. Terhasut, karena syubhat itu bisa lebih kuat daripada ilmu yang kita punya, ya kan? Syubhat itu memporak-porandakan ilmu itu lebih mudah daripada ilmu mengalahkan syubhat. Subhat memporak-porandakannya itu sebentar, cepat. Tapi kalau ilmu untuk menyembuhkan syubhat itu butuh proses dan waktu yang lama. Ya, maka pikirkan hal tersebut, ya. Kemudian juga kata beliau diteruskan di sini, fayaqul udakhiluhu liunadhiruh au liastakhrija minhu madhhabahu. Kemudian ia dengan PD bilang, saya itu duduk bersamanya untuk mendebat dia atau mengeluarkan dia dari madhabnya. Masya Allah, ajib ya. Baru ngaji syarah usulis sunnah 3 pertemuan ya, antum sudah mendatangi majelis maulid ya, kemudian antum temui ya ustaznya, insya Allah anda bakal mengeluarkan dia dari madhab sesat dan kebid'ahan ya. Yang ada kemudian tabarakallah disambut antum, kemudian melihat akhlak mereka yang luar biasa penyambutan terhadap antum, masya Allah, akhirnya antum terpesona. Ternyata majelis ini walaupun maulidan bid'ah tapi akhlaknya bagus. Tapi akhlaknya bagus, itu makanya. Setelah tapinya itu yang difokuskan. Coba kalau bilang akhlak bagus tapi bid'ah. Ya. Mana yang lebih baik kita omongin? Akhlaknya bagus tapi bid'ah apa? Bid'ah tapi akhlaknya bagus. Kalau antum bilang bid'ah tapi akhlaknya bagus, kena antum di situ. Tapi kalau antum bilang akhlaknya bagus tapi bid'ah, ah ini ya benar tapi enggak usah diomongin akhlak bagus emang. Karena bid'ah, khalas. Atau bilang sudah bid'ah, akhlaknya enggak bagus pula, itu yang terjadi, ya kan? Itu yang terjadi. Ya buktinya bikin macet jalan, ya. Enggak pakai helm kemana-mana, ya, gitu kan. Nah, taib, maka udakhilu li unadhiru, saya duduk untuk mendebatnya dan mengeluarkan dia dari madhabnya. Karena sesungguhnya mereka itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal untuk zaman sekarang ini. Kalau misalnya ya Dajjal belum keluar dan posibilitas hari ini enggak keluar, tapi fitnah yang ada sekarang ya mereka-mereka ini ahlul ahwa, dan perkataan mereka itu lebih lengket daripada penyakit kudis. Ini kata Ibnu Battah, dan sebelumnya ini perkataan Ibnu Mas'ud, lebih lengket dari penyakit kudis. Ana sudah pernah menyatakan itu di sini ya, sudah pernah menjelaskan itu. Dan akan lebih cepat membakar hati daripada api yang berkobar. Api itu berkobar gampang untuk membakar daun-daun yang kering dan lemah. Iya, daun-daun yang kering dan lemah. Dan fitnah atau syubhat itu lebih cepat dari itu. Sungguh aku telah melihat sekelompok orang yang dahulunya senantiasa melaknati mereka, yaitu mencela ahlul bid'ah. Ya. Ibn Battah bilang dengan pengalamannya, aku pernah melihat sekelompok orang, beberapa orang dulunya itu mencela ahlul bid'ah. Ya. Mencela mereka di dalam majlis-majlis mereka dalam rangka mengingkari dan membantah syubhat dan bidah mereka. Namun tatkala mereka senantiasa berduduk santai bersama pengikut ahlul bidah ini, hingga timbul di dalam hati mereka rasa cinta dan cenderung kepada mereka, dikarenakan sebenarnya tipu daya dan lembutnya kekufuran mereka. Faham di sini ikhwan? Boleh jadi ada ustaz yang masya Allah ya, kita harus menjauhi bid'ah, kita harus menjauhi ahlul bid'ah dan seterusnya. Tapi suatu ketika bermujalasah dengan mereka, duduk bareng, enak gitu kan? Ya, akhirnya lama-lama timbul mudahanah, timbul basa-basi, timbul apa? Ya hal-hal seperti itu. Akhirnya menganggap mereka ini ada baiknya kok gitu. Ya betul memang ada baiknya, tapi ketika disebutkan ada baiknya, maka umat akan terfokus, oh iya ada baiknya, sehingga apa, lupa dengan keburukannya. Memang kita gak boleh untuk mentatabur atau melihat-lihat keburukan muslim, tapi itu keburukan yang tidak dipopulerkan. Kebid'ahan rata-rata keburukannya apa? Terang-terangan. Ya maka akhirnya apa? Dirinya atau sebagian dari orang-orang seperti ini yang punya majelis, ketika murid-muridnya melihat, wah dia juga, ustaz kita juga bersama itu kok misalnya, maka akhirnya apa? Oh ternyata gak ada masalah insya Allah. Dipahami oleh murid seperti itu. Dan luar biasa ustaznya gak menjelaskan. Ya, gak menjelaskan. Seolah-olah apa? Seolah-olah gak masalah seperti itu. Ini berpengaruh besar sebenarnya untuk kaum muslimin yang mau berusaha kemana salaf, melihat ustaznya, oh gak apa-apa. Akhirnya gak apa-apa. Dan kemudian akhirnya terjadi mawaddah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu tenang dirinya, ada rasa cinta. Betul, kita sama muslim ukhuwah. Di antara ukhuwah kita kepada muslim adalah menyelamatkan mereka dari kebid'ahan dan mentahzir kaum muslimin dari urusan bid'ah dan syirik. Itu di antara ukhuwah kita. Ukhuwah itu tidak mesti kita harus bareng, jalan kemana-mana bareng, harus satu grup, harus satu majelis. Enggak mesti begitu. Ya, lihat maslahat dan mudaratnya. Bahkan sampai sampai majelis di dunia maya kadang-kadang itu lebih berpengaruh, ya, di dalam suatu grup yang di dalamnya isinya banyak info-info tentang syubhat, yang kemudian anggota grup tidak dinetralisir oleh admin, enggak, udah disuplai materi-materi syubhat dan bid'ah, bahkan semi syirik mungkin. Akhirnya apa? Oh, enggak diapa-apain sama admin atau ustadznya, diam di situ. Kalau akhirnya terhasut jadi ikutan. Coba lihat di situ. Makanya pengalaman anda pernah diundang di grup WhatsApp yang berisikan dengan beberapa fuqaha ahli fikih yang memang insyaallah mumpuni, tapi anda melihat di sebagian afiliasi mereka kemana, anda tahu? Anda tahu itu. Anda bilang ke pengundang, jazakallah khair atas antum niat baiknya, masya Allah pengen ngundang anak ke majelis grup WhatsApp yang di dalamnya masya Allah asatidah, tapi afwan, anak gak berkenan untuk dimasukkan ke situ. Memang ada sebagian di dalamnya ada beberapa asatidah al-sunnah, tapi anak tahu beberapa da'i di situ yang qadarullah mereka punya pengaruh dalam mengoperasikan syubhat di tengah kaum muslimin. Maka anak gak, kenapa? Anak gak mau ada hadirnya tidak enakan dengan mereka dan rasa sayang kepada mereka, sehingga ketika kita ngomong ini bid'ah, ini sesat, ini salah, kita gak enakan dengan mereka karena satu grup dengan mereka. Gak mau begitu. Iya, begitu. Jadi kedekatan dengan hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini mewariskan apa? Ketidakenakan, sebagaimana Abu Thalib. Ya, jadi gak enak karena masih dekat sama mereka. Coba kalau misalnya teman-temannya Abu Thalib itu mati duluan, ya, mati terbakar, mati kesetrum, mati gak ada setrum dulu, mati apalah, mati lah pokoknya lah, tinggal Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan hanya berteman dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, insya Allah teman ini dapat hidayah, insya Allah. Tapi sebabnya apa? Allah Ta'ala gak memberikannya hidayah. Ikatan pertemanan batin yang masih terikat dengan ketidakenakan dengan teman-temannya. Mati gak enak, ya betul, matinya gak enak, ya. Begitu jemaah sekalian, maka berhati-hatilah. Kemudian Anas pernah didatangi oleh seseorang dan berkata kepadanya, wahai Abu Hamzah. Dia kata, ja rajulun ila Anas bin Malik. Ada seorang berkata datang kepada Anas bin Malik. Dan kemudian orang tersebut berkata, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ati wa bi'adzabil qabr. Saya menjumpai sebuah kaum yang mendustakan syafaat dan azab kubur. Siapa kaum tersebut? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mendustakan atau tidak mengimani adanya syafaat dan azab kubur. Karena bagi mereka hadis-hadis tentang syafaat dan hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis-hadis ahad, bukan mutawatir. Ya. Maka mereka dustakan itu. Maksudnya dustakan, mereka enggak percaya. Itu hanyalah apa? Yang ada di hadis-hadis ahad tentang syafaat dan azab kubur itu hanyalah sebuah deskripsi saja yang hakikatnya tidak ada. Itu untuk memotivasi saja atau menakut-nakuti kaum muslimin supaya beramal soleh dan tidak bermaksiat. Gitu kata mereka. Ya. Sebenarnya zahirnya hal-hal seperti kufur sebenarnya. Cuman karena ini ulama memberikan udzur pada sebagian ulama Mu'tazilah disebabkan salahnya mereka dalam, ya, menafsirkan atau dalam memahami beberapa kaidah dalam memahami hadis atau ayat. Maka kemudian ketika itu saya menemukan kaum yang seperti itu, maka Anas bin Malik berkata, perkataan Anas bin Malik, ya, ulaika al-kadzabun, mereka adalah para pendusta, fala tujalishum, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Ya, begitu. Jadi bab tahzir itu sudah ada sejak zaman salaf. Ya. Dan ini sahabat yang melakukan, dan Anas bin Malik memiliki ilmu yang tinggi. Beliau termasuk sahabat yang muda dan ilmunya tinggi karena sejak muda bersama Rasulullah SAW. Bahkan beliau diantara khadimnya Rasulullah SAW, ya, diantara khuwaidimnya Rasulullah SAW, yaitu pembantu kecilnya Rasulullah SAW. Maka ilmunya tinggi dan beliau melarang untuk berduduk dengan mereka. Mereka Muslim, mungkin gak dikafirkan oleh beliau, tapi jangan duduk sama mereka. Kenapa? Apakah kemudian yang bertanya kepada Anas bin Malik, masya Allah sahabat Nabi membuat saya putus ukhuwah gitu? Ini bukan masalah ukhuwah atau enggak. Ini masalah maslahat dan madarat. Ukhuwah itu tidak melazimkan antum harus duduk bareng gitu loh. Enggak mesti. Kalau harus, maka antum harus dulu sama semua orang muslim sedunia, se-Indonesia, ya? Gak mungkin kan? Ukhwah itu antum mendoakan mereka hidayah dan gak melazimkan untuk duduk bareng, apalagi kalau bersyuhad. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, janganlah kamu duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu dan bid'ah, karena hal itu akan menjadikan hatimu sakit. Hati yang sakit di sini enggak mesti hati terasa sakit, sedih, panas, kemudian berlinang air mata, bukan itu. Yang dimaksud hatinya sakit di sini yaitu syubhat. Dan syubhat menyakitkan hati tanpa ada rasa. Ya, syubhat itu membuat hati kita sakit tanpa ada rasa. Dan efeknya adalah kita akan bingung tanpa merasa bingung. Bingung. Enggak tahu mau gimana. Apa tafsirannya ini? Bingung, tapi enggak merasa bingung, bahkan merasa inilah yang benar. Kebingungan inilah kebenaran. Ya kan? Kemudian syubhat yang tak terasa itu bisa melahirkan su'udzon kepada orang-orang yang sabit di dalam agamanya. Makanya orang-orang yang termakan syubhat itu rata-rata mencela ulama-ulama yang istiqomah dalam agama dan terdistorsikan di pandangannya, mana yang benar, mana yang hak, itu kebalik kadang-kadang. Ya, disebabkan syubhat. Kemudian Ibnul Jauzi ini salah, ini bukan Ibnul Jauzi. Ini adalah Abul Jauza, bukan Ibnul Jauzi. Ya. Jauh Ibnul Jauzi itu 7 Hijriah. Abul Jauza itu 2 Hijriah. Iya, 2 Hijriah. Iya, 2 Hijriah sahih. Ya, jauh. Abul Jauza bukan Ibnul Jauzi, di ralat yang ada kitabnya, tolong di ralat, jangan sampai salah itu. Ya, Abul Jauza ini adalah, namanya adalah Aus bin Abdullah Al-Basri, seorang thiqah diantara kibar tabi'in di abad 2 Hijriah, yaitu di tahun 100-an sekian. Abul Jauza berkata, kalau dalam versi bahasa Arab yang dapat dari kitabnya, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lafalnya agak beda dengan terjemahan ini, la in tamtali adari, jika tamtali adari, rumah saya, daerah saya itu dipenuhi qiradah wa khonazir. Apa qiradah? Ketek, ya, bahasa Jawanya ketek, T-nya itu harus sahih. Iya. Taknya itu enggak bisa kete, itu enggak bisa. Itu tahrif namanya, ya. Ketek gitu kan. Ya. Nah, ketek itu apa? Monyet. Di rumahku atau daerahku dipenuhi monyet, wa khonazir, khinzir, apa khinzir? Babi. Ya. Ahabbu ilayya, lebih mending itu. Lebih aku sukai. Sebenarnya enggak suka juga, pasti beliau enggak suka. Cuman lebih mending min an yujawirani ahadun min ahli al-ahwa. Lebih mending bagi saya daripada saya bertetangga dengan ahlul ahwa. Ahlul bidah. Tapi ahlul bidah yang dimaksud ikhwan bukan orang awam yang enggak ngerti apa-apa, bukan itu maksudnya. Ahlul bidah yang memang menyebarkan paham kebidahan dan amalan bidah. Adapun orang awam, kadang-kadang orang awam enggak nyadar kalau dia sedang melakukan bidah. Yang seperti ini dikasih pengajaran. Tapi kan kalau yang alim, ustaz kabirnya gitu kan, itu antum ajarin agak susah. Ya lumayan susah, bahkan susah banget. Bahkan kalau antum datengin, ya, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, kamu takjub dengan penampilan mereka. Di surat Al-Munafiqun. Ya. Dan ketika mereka bicara, antum akan mendengar perkataan mereka saking luar biasa retorikanya bagus. Maka khawatir dengan retorik, hati-hatilah dengan retorika. Tanpa validitas ilmu, khawatirlah dengan retorika, ya. Maka kata Abul Jauza seperti itu. Mending saya tetanggaan sama ketek sama babi, ya. Padahal babi itu najis. Tapi kenajisan kebid'ahan itu lebih buruk daripada kenajisan material hewan. Iya. Ya, ya. Karena kenajisan material hewan tidak akan diminum dan dimakan oleh orang. Tapi kenajisan, kesyirikan dan kebid'ahan itu diseruput oleh orang dan masuk ke hati mereka. Tidak masuk pencernaan tapi masuk ke hati walaupun tidak dicerna, dan bisa menjadi tumbuhan yang semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Itu bahaya, lebih bahaya daripada najisnya hewan-hewan ini. Begitu. Ya. Cuman antum jangan dengan mendapatkan asar seperti ini antum langsung mengamalkan dan menganggap isi-isi, wah banyak ahlu bidah sambil-sambil saya, mereka tahlilan, mereka maulidan. Mereka orang awam, beda dengan yang versi expertnya, versi apa namanya, ahli bidah, ahli kan expertnya, apa ustaznya gitu loh, ya, tokohnya, ya, beda. Kalau orang awam itu ajak antum berikan hadiah, mereka bakal senang. Kemudian antum, beda dengan ustadznya, antum berikan hadiah, ya, mereka udah curiga duluan. Wah, ada orang berjenggot, berjubah, bawa kasih hadiah nih. Pasti ada sesuatu, pasti minta ada kajian di masjid saya, gitu, atau gimana lah dan seterusnya, ya. Agak susah, ya. Walaupun hidayah tetap milik Allah, tapi agak susah. Coba antum misalnya punya tetangga ahlul bid'ah dan setiap malam Jumat di rumahnya mengadakan tahlil khusus, yasinan dan semisalnya. Iya, gimana kira-kira? Dongkol enggak, capek enggak kira-kira? Iya, lebih capek. Iya, lebih capek. Dibandingkan tetangga antum ya binatang. Capek juga sih, ya. Cuman enggak secapek yang ini. Karena capeknya antum ketika mengetahui sunnah, ini bid'ah. Hati ini letih gitu kan, ngelihat kebid'ahan kan. Iya. Antum ngelihat foto babi terus, ngelihat foto babi ya, di Instagram atau gimana. Dilihat, antum liatin, jelek banget ini, masya Allah. Ya. Ya. Itu, ya enggak, ya udah biarin, ya namanya juga babi gitu kan. Tapi antum ngelihat kebid'ahan dan antum ngerti sunnah. Dan antum melihat kaum muslimin disesatkan dengan ini. Sakit gak hati antum? Sakit. Makanya kalau kita punya teman, tetangga, orang-orang biasa, walaupun mereka melakukan kebid'ahan, tetapi mereka hanyalah orang-orang yang cuma ikut-ikutan dan insya Allah lebih mudah dapat hidayah, itu lebih tenang insya Allah. Iya. Dibandingkan punya tetangga yang memproklamirkan hal seperti itu. Tapi tetap hidayah milik Allah, kita tidak boleh berputus asa. Orang itu gak bakal dapat hidayah, gak boleh kita bilang gitu, orang itu gak bakal dapat hidayah, karena Allah yang memberikan hidayah. Dan gak bisa kita melazimkan dan memastikan diri kita pasti istiqomah. Belum tentu, kita gak tahu masa depan kita. Gitu kan. Kemudian Al-Fudail bin Iyad berkata, janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah, karena sesungguhnya aku takut kamu ditimpa laknat. Kemudian di sini pernah ada dua orang pengekor hawa nafsu di sini. Masya Allah. Lafalnya pengekor hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah maksudnya, masuk ke dalam majlis Muhammad bin Sirin. Masuk ke dalam majlis Muhammad bin Sirin. Kemudian berkata kepada Muhammad bin Sirin, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Abu Bakar di sini maksudnya julukan atau kunyah untuk Muhammad bin Sirin. Ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadith, maukah kami bacakan kepadamu satu hadith. Yang berkata di sini adalah dua orang ahli bid'ah ini, ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ahli hadis yang masyhur, dan beliau tentu bersemangat dalam mendengarkan hadis. Tetapi ada penawaran hadis dari dua orang yang beliau ketahui, dua orang ini ahlul ahwa, ahli bid'ah. Nawarin diri itu. Maka kata Muhammad bin Sirin, la, enggak mau. Gak mau, lihat. Diperdengarkan hadis aja gak mau. Apa kemudian bilang, wah Muhammad bin Sirin sombong banget sama hadis, gak mau dengerin hadis. Ada hal lain di sini, kita orang awam melihatnya sombong. Tapi ulama memiliki basirah dalam hal ini. Maka kemudian ditanya lagi oleh dua ahli bid'ah tadi, Fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu kami bacakan kepadamu sebuah ayat dari kitab Allah. Apa jawaban di Mesirin? La. Enggak mau. Dibacain ayat enggak mau. Orang awam bakal bilang, "Buh. Dibacain ayat enggak mau. Pasti banyak setannya tuh." Enggak kan? Tapi kan bukan itu ini maksudnya Ibnu Sirin. Sampai Ibnu Sirin berkata kemudian, "Litaqumani 'anni aw la aqumanna." Enggak mau saya. Kamu pergi atau aku yang pergi? Tegas banget itu, Masya Allah. Ya. Maka kemudian dijawab, ya, keduanya keluar ya, enggak dijawab. Kemudian sebagian orang kemudian bertanya kepada Ibnu Sirin. Setelah itu bertanya, kenapa Anda enggan mendengarkan sebuah ayat dari kitab Allah yang hendak dia bacakan kepada engkau wahai Syekh? Maka jawabannya adalah, inni khasyitu an yaqra'a 'alayya ayatan fayuharrifaniha fayaqirru dzalika fi qalbi. Saya takut dia bakal bacain kepada saya sebuah ayat lalu ia menyelewengkan maknanya atau tafsirannya sehingga hal itu menghujam menjadi syubhat di dalam hati saya. Ini Muhammad bin Sirin, imam besar. Itu takut dibacakan ayat dan takutnya ditafsirkan di ayat tersebut oleh orang tersebut sehingga tafsiran tersebut menghujam di hatinya dan bilang, benar juga tafsiran kamu. Nanti gitu. Jadi syubhat, takutnya jadi syubhat. Kehati-hatiannya seperti itu, ya. Ya. Kalau kita malah ngebuka akun-akun mereka, ya. Dibuka, ya, pengen tahu lah ngomong apa ustaz itu sekarang. Ya, dibuka, pengen tahu, dilihat hujah-hujahnya itu. Benar juga ya. Benar juga ya. Iya, enggak kayak ustaz ini. Kayak kadang-kadang ustaz salafi terlalu ini, terlalu kaku gitu. Nah, mulai kan gitu? Mulai. Itulah hasil dari syubhat. Syubhat itu akan mewariskan kita suudzon kepada ahli khair insyaallah. Insyaallah lagi. Na'udzubillah ya. Suudzon kepada orang-orang yang insyaallah istiqomah. Begitu. Biasanya memang gitu. Coba lihat. Kemudian Abdul Razzaq di sini. Abdul Razzaq As-Sanani di sini. Abdul Razzaq As-Sanani seorang ahli hadis, penulis kitab Al-Musannaf di antara ulama hadis Ahlussunnah. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Ibrahim bin Abi Yahya. Ibrahim bin Abi Yahya ini, ya, berkata kepadaku, berkata kepada siapa? Abdul Razzaq. Apa kata Ibrahim bin Abi Yahya? Aku melihat orang-orang Mu'tazilah banyak di sekitarmu. Maka Abdul Razzaq jawab, ya betul. Orang-orang Mu'tazilah mengira bahwasanya kamu wahai Ibrahim bersama mereka. Ya. Maka kemudian Abdul Razzaq berkata, Ibrahim bin Yahya berkata, Ibrahim bin Yahya ini seorang Qadari Jahmi, penganut mazhab Qadariyah. Ya, insyaallah akan kita teruskan ba'da lisa insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Disebutkan di sini tadi, jadi Ibrahim bin Abi Yahya, ya, itu dia berpemahaman Qadari, kedekatannya dengan Mu'tazilah. Maka Abdul Razzaq As-Sanani ini seorang ahli sunnah, ahli hadis. Ya, Ibrahim bin Abi Yahya berkata kepada Abdul Razzaq As-Sanani, seorang ahli sunnah ini, ulama sunnah, aku melihat banyak orang-orang Mu'tazilah di dekat kamu. Kata Ibrahim bin Abi Yahya, seorang yang ditahzir oleh banyak ulama. Maka Abdul Razzaq berkata, betul. Ya. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengira bahwa saya kamu wahai Ibrahim bersama mereka, yaitu satu aliran sama mereka. Maka Abdul Razzaq kemudian Ibrahim bin Abi Yahya yang menyimpang ini berkata kepada Abdul Razzaq As-Sanani. Apa katanya? Tidakkah kamu yuk masuk bersama saya sebentar ke kedai ini, ke warung ini? hingga saya bisa ngobrol sama engkau wahai Abdul Razak. Maka jawaban Abdul Razak enggak tahu. Ibrahim bin Abi Yahya bertanya, "Mengapa? Kenapa enggak mau?" Maka kata Abdul Razak, ya. Karena hati itu lemah dan urusan agama itu bukan bagi orang yang menang. Untuk yang bukan bagi orang menang, ada di sini untuk faizun. Ini anda tidak begitu memahami maknanya, Allah alam. Tapi intinya adalah khawatirnya diri Abdul Razak rahimahullah tentang syubhat yang boleh jadi ketika bermajlis dan berduaan dengan Ibrahim bin Abi Yahya. Ada yang para ulama mentahzir Ibrahim bin Abi Yahya ini, dikhawatirkan akan menawarkan syubhat kepada Abdul Razak dan Abdul Razak tidak bisa menangkal tersebut, menangkal syubhat tersebut. Khawatir, ya, dia ajak khawatir. Ya, sekarang bukan masalah agama saja, kadang-kadang syubhat di masalah-masalah lain. Reuni itu kegiatan penuh syubhat itu biasanya. Ya, bukan reuni pesantren ya, reuni SMA, reuni SMP, reuni SD. Iya. Itu banyak syubhatnya. Dan juga kadang-kadang syahwatnya juga banyak. Ya, jadi bercampur-campur itu. Maka bagi ikhwah yang atau akhwat terutama, apalagi yang sudah berumah tangga, sudah kenal pengajian, maka jangan hancurkan keimanan dan istiqomahnya dengan reunian. Betapa adanya orang-orang reunian, gara-gara reunian dia kembali lagi bermaksiat seperti dulu, padahal dia udah capek-capeknya dia bertaubatnya. Udah ke majelis ini itu, travel ke majelis ini itu ya. Sekali reuni ingat masa lalu, namanya kenangan itu luar biasa. Kenangan indah tapi buruk gitu loh, ya. Kenangan indah tapi buruk. Ya disukai oleh syaitan. Ya, baik kenangan terhadap lawan jenis atau sesama jenis. Maksudnya teman-temannya, ya. Dulu ngapain, ya? Dulu ke bioskop bareng misalnya. Wah, dulu seru dah pokoknya gitu. Cerita. Nah, itulah mulai itu syubhat. Itu syubhat juga itu. Jangan kira itu enggak, saat itu enggak masuk ke dalam masalah akidah, enggak masuk dalam ke masalah akidah, tapi tetap itu syubhat yang membuat antum merasa itu baik akhirnya kan? Akhirnya apa? Kayak dulu lagi, terkenang lagi, akhirnya melakukan lagi yang seperti yang terjadi di masa lalu. Begitu. Kemudian di sini disebutkan Mubashir bin Ismail Al-Halabi berkata, pernah dikatakan kepada Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman Al-Auza'i, seorang salaf kita, sesungguhnya ada seseorang mengatakan, ada orang bilang begini, luar biasa. Ya, ada orang bilang, ana ujalisu ahlas sunnati wa ujalisu ahlal bid'ah. Saya duduk bersama ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Maksudnya saya berguru pada siapapun. Ya, berguru pada siapapun. Mau ahlus sunnah ke, mau yang sudah ditahdir ahlul bid'ah jelas-jelas subuhatnya. Pokoknya saya mengambil kebenaran dari semua pihak ya. Masya Allah. Itu sebagian dari da'i itu ya. Kalau ada da'i tersebut di zaman Al-Auza'i, ya udah kena itu ya, udah kena ya. Kalau sekarang udah kena juga, cuman ngeles terus ya. Maka Al-Auza'i rahimahullah berkomentar, hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini hendak menyamakan antara yang hak dan yang batil. Semua ikutan, mau dia ustaz sunnah ke, mau dia ustaz makruh, ustaz mubah, ustaz sunnah wajib, ustaz fardu ain, ustaz fardu kifayah, ustaz haram, ya kata mereka begitu. Ya, semua pokoknya yang penting ambil atau yang penting buang buruknya, ambil buruknya. Iya. Gitu. Kata mereka ambil baiknya, buang buruknya. Kalau memang situ ada alim bisa scanning, bisa memahami, bisa mengerti, faqih ya, itu pun tetap bukan sebuah udzur untuk bermajelis dengan mereka. Karena lihat salaf kita, mereka tahu Abdul Razak Ansulani, tahu enggak antum siapa beliau? Penulis kitab Al-Musannaf dan beliau Ahlus Sunnah, beliau hafal hadis, beliau hafal sanad, Beliau ulama besar, tapi enggak mau. Padahal cuma nyuruh ke warung, yuk ke warung dong, bareng ngobrol. Kayak ibaratnya antum ketemu ahli bid'ah. Ya. Subuhannya itu masya Allah, lisannya itu, retorikanya masya Allah. Eh, makan masakan Padang yuk, saya traktir. Enggak mau. Iya. Antum enggak mau kan? Mau apa enggak? Mau. Antum jangan bilang enggak mau. Ana enggak mau lama di situ. Cuman ana mau dapat bungkusnya aja. Ana dibungkus ya, gitu ya. Atau untuk bilang cairnya aja deh, ya gitu. Ya duitnya aja lah, gitu kan. Ya, enggak di warung sebentar aja makan bareng di kedai, di ngopi bareng deh, ngopi bareng. Ntar saya traktir bayar kopi 2.000 gitu kan atau berapa gitu kan. Enggak mau. Iya. Gitu. Itu alim Abdul Razak As-Sanani dan yang lainnya Muhammad Ibn Sirin dan yang lainnya. Mereka alim besar. Ya, kalaupun sampean kalau misalnya antum itu alim gitu loh, faqih, apakah tetap okay lah antum silahkan berguru sama siapa aja? Karena merasa bisa apa? Bisa scanning ilmu dan seterusnya, kan tadi udah dipelajari dari awal. Ya, diamalkanlah gitu kan. Itu kalau alim ya, apalagi kalau bukan alim. Apalagi kalau bukan alim, lebih-lebih lagi. Ya. Dan sekarang beberapa banyak dari orang awam diajarkan untuk udah berguru aja kemana-mana. Jangan eksklusif kata mereka. Ya, jangan seperti katak dalam tempurung. Ya. Ini adalah proyek liberalisasi manhaj, yaitu semua benar. Ya, yang salahnya jangan diambil, yang benarnya aja diambil. Kita ini prinsipnya tidak mencari kebenaran dari semua pihak. Tapi jika ada pihak yang mendatangkan kebenaran, kita amini kebenaran itu sesuai dengan kebenarannya. Dan kita tidak amini apa-apa di balik itu. Dan itu pun setelah kita mendapatkan kebenaran, kalau misalnya ada orang bersyubhat tapi benar ngomongannya, kita amini ya itu benar, tapi ahlus sunnah telah memiliki kebenaran tersebut sebelum dia ngomong. Ya. Jadi kebenaran itu ada pada Islam dan kebenaran itu ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi dan agama Allah taala telah lengkap. Jadi enggak perlu lagi ditambah-tambah dengan syubhat. Ya. Begitu. Tapi selalu ada syubhat itu selalu ada. Makanya innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antaranya ada perkara-perkara yang bersyubhat karena banyak orang tidak mengenalnya dan tidak mengilmui apa hukum sebenarnya untuk itu. Ya. Jadi orang-orang atau da'i-da'i atau siapapun yang semuanya lah enggak apa-apa berguru sama siapapun, merekomendasikan siapapun untuk berguru padanya, maka kalau ketemu dengan Imam Al-Auza'i ini, maka bakal kena dia menyamakan antara hak dan batil. Ya, dan orang yang seperti ini akalnya kurang, walaupun berilmu tinggi tapi akal dan fitrahnya itu seperti ada penyimpangan. Iya. Karena dalam ilmu umum saja, ilmu umum, ya. Antum misalnya dibilang apa? Dibilang radiologi misalnya, atau dibilang psikologi misalnya, atau dibilang lainnya lah, matematika. Enggak bisa menyamakan semua guru ngomong matematika, tentu antum enggak terima, bahkan antum tersinggung. Dia kapan belajar matematika kok? Ya, saya udah belajar matematika katanya. Kapan? Dulu waktu sekolah, enggak cukup. Ya enggak? Apakah semua orang yang pernah sekolah SD, SMP, SMA itu sudah mapan jadi guru matematika? Udah mapan belum? Belum lah, harus ada penambahan ilmu berguru atau kuliah atau bagaimana sampai menjadi ahli untuk mengajarkan antum matematika sampai betul-betul detailnya. Kalau cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, ya itu ya semua bisa kan, kayak misalnya apa rukun Islam 5, ya semua bisa menggurui itu. Tapi kan ilmu agama enggak cuman itu, sebagaimana ilmu matematika bukan cuman 1 tambah 1. Iya. Nah sekarang kalau ada orang bilang semua enggak apa-apa bicara tentang agama Islam karena semua beragama Islam, apakah cukup? Enggak cukup. Sebagaimana semua orang bicara matematika, semua orang bicara tentang penerbangan misalnya, bukan nama STM ya, penerbangan ini ada nggak sekarang STM penerbangan itu? Ada. Masih ada? Masih ada nggak coret-coretan di tembok-tembok itu? Ya, budut ya, penerbangan ya itu ada lulusan Masya Allah, semoga berkah ya. Iya, mudah-mudahan husnul khotimah itu masya Allah ya. Iya, itu sampai mana tadi? Enggak, sebelum itu sama. Penerbangan. Misal bicara tentang apa namanya astronomi, penerbang atau hal-hal lain. Dengan bekal saya pernah sekolah gitu aja, enggak cukup. Ya bicara tentang geografi, saya dulu waktu SMA pernah diajarin geografi, maka saya enggak apa-apa dong saya bicara tentang tanah, tentang batu, tentang ini. Enggak bisa, enggak cukup. Ya. Ada tukang ikan cupang. Ya, tiap hari dia ngeles-ngeles cupang. Antum kemudian ngomong tentang ikan cupang. Wow. Terus lu kayak tukang ikan cupang, kok maklumat yang sampean infokan ke saya itu enggak sesuai dengan keilmuan saya tentang cupang. Saya tiap hari megang cupang tapi enggak pernah tuh dengar info tentang antum, misalnya. Info antum bilang ikan cupang itu dia aslinya dari Nusa Tenggara, ya. Dulunya berasal dari kota Kupang, misalnya. Ya, tapi karena mungkin agak keselek bilangnya bukan K tapi C, ya. Misalnya. Anak tiap hari ngoles-ngoles cupang, belum pernah tuh dengar maklumat seperti ini. Antum kok bisa ngomong kayak gitu? Belajar di mana? Loh, saya kan pernah sekolah. Cukup begitu ngomongnya? Enggak cukup. Ilmu itu butuh bekal, kemapanan dan belajar sebelumnya. Enggak bisa dengan pendapat-pendapat sementara, pendapat-pendapat semata. Kalau misalnya ada beralasan, enggak apa-apa kita semua bicara agama. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang Islam, setiap hari kita sholat, apakah cukup? Enggak cukup. Kalau misalnya antum bicara tentang fikih perdagangan coba, atau ekonomi dunia misalnya, ngomong tentang ekonomi, tentang bursa efek, nah apa? Tahu dari mana ilmunya? Ya pendapat saya itu tentang bursa efek ini ngomong itu. Udah ngomong itu lebih ngawur daripada keledai yang lindur. Ya pokoknya, wah masya Allah ngomong yang kacau banget dah. Orang yang ngerti ekonomi bingung. Ini orang ngomong apa gitu kan? Saya yang sudah ahli sampai meletok gini nggak ngerti dia ngomong apa. Antum belajar di mana? Loh, anak kan tiap hari dagang jual beli. Anu tiap hari transaksi sama customer, berarti anu sudah bisa dong ngomongin ekonomi. Apakah cukup? Nggak bisa. Begitulah dalam masalah agama. Iya, nggak bisa kita dengar dari semua orang dan nggak bisa kita bicara apapun kepada semua orang. Kalau misalnya kita bilang kayak gitu prinsipnya kacau sistem dunia ini dan memang sudah kacau memang. Iya memang sudah kacau. Ya, banyak orang berbicara tanpa pengetahuan sebelumnya. Dan kalau sudah kita mengetahui pengetahuan tersebut, mengembangkan di luar kapasitasnya, maka ini berarti semakin kacau. Ya begitu ya. Taib. Untuk materi pada hari ini, insya Allah kita cukup sampai sini. Pada bulan depan, ya, bulan Desember, insya Allah kita masuk ke tanda-tanda ahlul bid'ah. Itu mungkin sampai 2 seri, insya Allah tanda-tanda ahlul bid'ah. Ya. Seri bulan Desember dan seri bulan tahun depan ya. Bentar lagi kita pergantian tahun nih ya. Tapi Masehi. Baik, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang rebo wekasan. Anda mau cari definisi rebo wekasan gitu aja. Hah? Anda nyari di Hah? Antum mau kirimin ke mana? Kiriman ke mana? Coba dikirim ke Anda bisa enggak? Oh, nih ada penjelasan mengenai rebo wekasan. Waduh, artikelnya panjang sekali ini sampai jam 9 kok dibaca semuanya nih. Intinya apa itu? Jadi amalan di bulan Safar ya, robo wukasan sudah menjadi tradisi di agama Islam katanya, kata Pak Kiai, ya, Masya Allah. Ini Kiai ini juga muda pakai peci sambil megang HP. Loh, saya sama kayak Ana dong sambil megang HP. Tuh lihat. Ritual robo wukasan sudah menjadi tradisi di agama Islam khususnya di Jawa. Yang sampai kini masih dilestarikan. Dalam penamaan dan cara pelaksanaan tradisi ini beda-beda di setiap tempat. Itu saja udah menunjukkan ngawurnya gitu loh. beda. Pertama, tradisi di agama Islam. Kalau memang tradisi di agama Islam, rebo wekasan itu ada di Saudi, Mesir. Ya, orang Saudi bilang, "Hayya ala rebo wekasan," misalnya. Ya. Tradisi di agama Islam. Emang agama Islam cuma di Jawa doang. Tapi bilang khususnya di Jawa yang sampai kini masih dilestarikan. Anda baru buka ini artikel ya. Anda mau tabayun ya. Apa sih rebo wekasan supaya enggak ditahzir sama mereka nanti? Tabayun dulu gitu kan. Ini anda tabayun insyaallah ya. Dalam penamaan dan cara pelaksanaan tradisi ini beda-beda di setiap tempat. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan berselisih. Dan orang-orang ahlu kitab itu berselisih setelah jelas kebenaran bagi mereka. Ini berselisih, beda. Ya, yang Sragen mungkin beda, ya kan? Yang Boyolali beda, dan Boyolali ada ngampel, beda lagi dia ngampel. Boyolali ada bagian mana, beda lagi kan? Jadi beda-beda setiap kecamatan. Itu wahyu turun dari mana itu, ya kan? Ada beberapa istilah dalam penamaan Rabu di Safar itu, antara lain Rabu Wakasan, Rabu Pungkasan, Rabu Kasan, ya. Tinggal ayam kalasan belum ada. Di hari itu ada yang bersidang dan berlangsung di tempat-tempat pemakaman umum. Ujung-ujungnya kan kuburan, ya kan? Untuk ziarah kubur atau apa? Ada yang menggelar doa dan zikir bersama dan amalan-amalan lain, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid bin Ali bin Abdul Qadir Quds An-Makki, diterangkan Al-Allamah Asy-Syaikh Ad-Diyarbi dalam mujarrabatnya, ya. Yang badal, yang ba'dul arifin, ba'dul arifin artinya apa? Ini istilah sufi ini. Arif itu istilah sufi. Ya, Pak Arif di mana Pak Arif? Ada Pak Arif di sini? Arif itu adalah nama yang memang bersumber dari istilah sufi. Arifun billah, yang kenal dengan Allah, yang sampai ke dalam maqam ma'rifat. Ya, masyaallah. Ya, ma'rifat itu di atas syariat itu, ya, lumayan, ya. Nah, sebagian dari orang arif dari ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf itu ahli penampakan. Iya, kasyaf itu kan penampakan. Iya. Makanya orang Sunda itu kalau orang ganteng dibilang apa? Kasep. Iya, karena nampak ganteng. Iya, kalau orang weli ya, jelek, orang enggak mau ngelihat, makanya kelihatan mukanya enggak ada gitu kan. Ya, ahlul kasyaf itu ahli penampakan. Yang setelah melakukan ritual-ritual tertentu sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang berakal karena dia telah kehilangan akalnya. Iya itu. Ya kan? Iya. Ngelihat apa? Ngelihat ya ada wowo, ada wewe, gitu kan. Ya gitu. Yang satu wowonya gede, yang wewe ini kok kayak perempuan, serem gitu kan. Ngelihat ini, ngelihat penampakan-penampakan, kadang penampakannya bagus. Ya setan, jin. Ya. Yang mana sebagian orang yang kenal dari kalangan ya orang yang ya paranormal gitu ya. Paranormal ini kan setengah normal. Karena kayak parabola, setengah bola, maka paranormal setengah normal gitu. Iya, coba antum lihat parabola, ada enggak yang full bola gitu? Enggak ada. Mesti setengah, separuhnya. Ih, kalau ditutup enggak dapat sinyal kan? Makanya paranormal setengah, parabola setengah bola, paranormal setengah lagi wedan gitu kan. Gitu. Nah, mereka bilang pada setiap Rabu akhir Safar akan dicetak ke bumi 300.000 malapetaka dan 20.000 macam bencana. Masyaallah. Ini kata sebagian ahli penampakan. Ya, gitu. Enggak dari wahyu, ahli penampakan. Barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat di setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali dan Muawwidzatain sekali, setelah salam membaca doa tertentu. Ya, begitu. Kemudian wallahi ini habis itu ada iklan di situ sini, ajian pelet kuno, ajian pemikat pas memang, pas ini. Emang pas. Pas banget. Ini di situs enggak usah disebut, nanti ana terciduk ya, enggak usah disebut. Antum cari aja lah ya. Antum beristihad, cari di internet, ketemu itu. Ada iklannya ajian pelet kuno, masya Allah, ajian pemikat wanita. Di kitab yang sama mencerminkan sebagian orang pada hari itu menggambarkan untuk membaca surat Yasin. Ketika sampai ayat salamun qaulan min rabbir rahim, diulang sebanyak 313 kali. Ini nyaingin wiro sableng. Setelah selesai membaca Yasin, membaca doa tertentu. Dari mana semua ini gitu loh masalahnya. Betul ini zikir ayat ayat Allah Ta'ala dibaca yang asli berpahala. Tapi ketika ditakyin berapa jumlah ditentukan gini. Ini kan butuh dalil khusus. Dan ahlul bid'ah itu biasanya ketika mereka mengkhususkan sesuatu. Mereka dalihannya dengan dalil umum. Iya, kita disuruh wadzkurullah dzikran katsiran, kata mereka banyak berzikir. Tapi banyaknya berzikir itu kalau dimutlakkan oleh Nabi, mutlak berapapun jumlahnya enggak ditentukan. Kalau di-strik oleh Nabi, yaitu dibatasi oleh Nabi, terbatas. Maka tentu mengikuti penentuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ternyata mana dalilnya dari ahli penampakan, masya Allah. Gimana? Ya dari orang-orang sixth sense. Apa katanya indigo, ya. Tak ada enggak yang indigo di sini, ya? Coba kalau yang indigo rebo wakasar ngeliat apa? Apa yang dilihat kemudian? Ya? Lambang 212 atau gimana? Enggak ada, enggak. Fakta di masyarakat menunjukkan ada dua amalan yaitu salat dan pembacaan surat Yasin yang sering dilaksanakan pada Rabu akhir safar. Pertama, salat rebo wakasan. Wakasan. Pijakan ritual dan amaliah rebo wakasan adalah berdasarkan kasyaf atau ilham. Nah, ini. Ya, kasyaf atau ilham, penampakan atau ilham, ya. Termasuk dalam kitab Kanzun Najah. Kanzun Najah itu artinya the treasure of success, gitu artinya. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia apa? Enggak tahu. Ya, Anda enggak tahu. Enggak tahulah, enggak usah tahu juga enggak apa-apa. Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami', Tajuddin As-Subki rahimahullah itu seorang alim Syafi'i, ya, tapi beliau berakidah Asy'ari dan cukup kental akidah Asy'arinya. Dalam kitab Jam'ul Jawami', Jam'ul Jawami' di sini kitab usul fiqih. Ya, Anda enggak tahu kalau misalnya itu betul atau enggak dari Jam'ul Jawami' atau tidak, wallahu alam. Beliau mengemukakan ilham adalah petunjuk dari Allah yang diberikan ke hati seseorang. Dan ini betul. Ini betul. Ilham diberikan khusus oleh Allah untuk sebagian orang pilihannya. Betul? Ilham menyoroti hujah karena tidak ada suaka maksum bagi orang yang menerimanya. Ilham juga tidak bisa bersih dari bisikan syaitan. Allah alam. Lagi-lagi ada iklan ajian pelet kuno, ajian pemikat. Kelas ala kulihal di sini. Udahlah, antum tahu sendirilah itu apa gitu kan. Hah? Bukan subhat lagi ini, maksudnya ini bukan subhat, ini udah jelas. Ya. Bagaimana perihal pengulangan ayat salamun qaula mir rabbir rahim 313 kali? Terkait dari itu Said Abdurrahman dalam Ghoyatut Talhis mengungkapkan apa yang dilakukan sebagian orang saleh dalam mengulangi sebagian surat Al-Qur'an dalam hizb memiliki dalil dalam hadis. Hal itu seperti termaktub dalam hadis, barang siapa membaca Al-Ikhlas 200 kali dan hadis bacalah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain kompilasi subuh sebanyak 3 kali, ini baru subhat. Hadis yang sahih digabung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hadis. Ya, jadi perawinya apa? Syekh Al-Hadis, ya. Ini ya kan kadang-kadang gitu. Barang siapa gini Al-Hadis. Udah. Syekhnya siapa? Al-Hadis. Nah gitu. Enggak tahu riwayat siapa. Ya. Allahu a'lam. Ini kata seorang kiai, ya. Magister, ya. Masyaallah. Magister, masyaallah. Magister ternyata masyaallah ilhamnya luar biasa. Ya. Antum tentukan sendiri apakah itu salah atau tidak benar, ya, silakan ditentukan. Pak Ustadz, apakah kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang ada di kampung atau lingkungan kita yang melakukan dan mengajarkan bid'ah kepada masyarakat disebut ahli bid'ah? Apakah ada uzur atau penghalang bagi mereka disebut ahli bid'ah? Orang yang punya ilmu, bisa bahasa Arab, memproklamirkan kebid'ahan, maka ini ahli bid'ah, ya. Adapun kita mengatakan antum ahlul bidah itu beda urusan. Jangan kayak gitu. Cuman ini adalah ahlul bidah. Udah selesai. Ahlul bidah, ya. Apakah ada uzur atau penghalang bagi mereka disebut ahlul bidah? Kalau mereka jahil, awam, enggak gitu mungkin enggak uzur, tapi kalau udah disebut kiai, ustaz, ya, kemudian mengajarkan orang, jelas ini bidah padahal dia berilmu dan seharusnya dia belajar dan jelas itu bidah. maka ini enggak bisa ada uzur. Bagaimana dengan mereka yang mengajarkan di ustaz-ustaz yang mengajarkan di media? Apakah mereka disebut ahlul bidah? Iya, ya seperti itu, ahlul bidah. Kalau enggak mau disebut ahlul bidah, ya jangan berbuat bidah, kan gitu kan? Gampang kan ya? Orang enggak mau disebut kafir. Enggak mau saya disebut kafir. Tapi kafir dia. Terus mau disebut apa? Iya. Ustaz minta penjelasan tentang wali majdub. Ah ini cari di Google juga nih. Ya belajar sama Google nih. Siapa tahu ketemu iklan lagi wali majdub. Anda sering dengar tuh wali majdub. Ya. Wali bukan majdub, dia jazab dari kata jazab. Majdub. Jazab. Ya. Wali majdub yang biasa juga disebut wali majdub, tapi aslinya wali majdub pakai za. Cuman kadang orang Jawa ya mager gitu lidahnya ya. Majdub gitu aja lah, enggak mau majdub ya. Dia merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jazab, jazab ya. Istilah jazab ini mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui dunia, masyaallah, atau ilmu tasawuf masihlah sangat asing terdengar. Anda sering dengar, cuman Anda enggak begitu tahu maksud mereka apa. Kita lihat di sini. Sifat jazab dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan sifat yang nyeleneh. Nah, ngakuin sendiri. Iya. Alhamdulillah. Ya, kita enggak nyuruh ngakuin, kita nyuruh ngakuin sendiri. Yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Alhamdulillah. Jelas. Jelas, ya. Majdzub secara bahasa artinya berarti tertarik, terhisap, atau lebih mudah lagi adalah tenggelam dalam keasikan pada suatu hal. Iya, antum jalan ketemu game center online, tuh banyak wali majdzub. Karena mereka tertarik, terhisap, dan tenggelam dalam keasikan main game. Itu berarti mereka adalah majdzub. Ya, gitu. Ya gitu kan? Kalau istilah ini, misalnya seorang yang asyik siang malamnya melupakan segala-galanya, bahkan makan dan minum, bahkan lupa pada semuanya. Ini ya betul, di game online banyak itu. Ya kan? Makan minum lupa. Lupa. Ya? Karena ia asyik dengan istrinya. Oh iya, ini dengan istrinya. Maka yang seperti dinamakan majdzubuz zaujah. Ya, intinya kecanduan istri gitu, ya. Demikian pula dengan sekelompok orang yang lupa dengan segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa mengamalkan sunnah Nabi, maka ia dinamakan majdzubur rahman gitu. Ini istilah para wali yang lupa segala-galanya kecuali Allah taala. Lupa syariat. Iya, lupa salat. Lupa pakai baju. Ya, gitu. Dan dalam kepribadiannya ia biasanya berusaha untuk menutupi kesolehannya. Tuh, lihat. Menutupi kesolehannya dan membuka auratnya, gitu. Ya, biasanya berusaha untuk menutupi kesolehannya dengan berpakaian kotor, ya. Pakaian kotor gitu. Salat pakai pakaian kotor misalnya. Dan berlaku seperti orang gila sampai lupa kalau dia itu berakal. Saya berakal apa enggak? Jadi orang gila aja kemudian. Ya. Hal ini enggak disukai oleh para ulama dan ahli ma'rifah billah, enggak disukai. Namun mereka tak mau merendahkannya, ngerti enggak? Ulama enggak suka hal-hal seperti ini, baju compang-camping, kemudian enggak pakai baju kemana-mana, rambut berantai kan makin geradakan, makin ngawali gitu kan. Maka ulama enggak suka itu, tapi ulama enggak mau merendahkan yang seperti itu. Ya. Karena ada peringatan dari Rasulullah agar jangan merendahkan mereka, sebagaimana dalam hadis beliau, barangkali orang yang berpakaian rombeng dan kumal yang diusir di pintu-pintu rumah itu, bila bersumpah dan berdoa kepada Allah, dia segera mengambulkannya. Syubhat. Hadis riwayat Muslim. Betul, ada orang yang memang miskin ini, tapi orang ini enggak bukan majdzub, bukan kayak gini modelnya. Iya, enggak ngegembelin diri. Iya. Enggak ngegembelin diri, enggak. Orang seperti ini memang karena keterbatasan ya, atau berusaha sederhana, tapi memang dia enggak punya duit atau apa. Maka ketika dia mau kemana-mana tuh orang pada ya yang sebagai ini ya, tapi dia orang yang memang bertakwa kepada Allah. Adapun yang majdzub yang kita lihat selama ini ya. yang selama ini kita lihat dari orang-orang yang katanya majdzub, ya, ya antum tahu sendirilah siapalah. Ya ala kulihal lah, nggak usah diterusin lah, banyak hal yang dibilang lucu lucu, dibilang nggak lucu lucu juga ya. Tapi Allah alam lah, biarin aja lah. Karena yang anda lihat di video perilakunya aneh, tapi banyak saudara-saudara kita yang menganggapnya itu suatu kelebihan. Betul. Iya, ya begitulah orang kalau misalnya terbiasa mengkonsumsi kebidaahan, maka dia akan mulai melenceng dari fitrah, ya. Yang pakaiannya geradakan, rambutnya panjang kemudian, itu kalau pakai baju putih, itu kuntilanak itu jadinya itu. Ya, geradakan muka kayak enggak dirawat, kemudian rokok selalu bertengger di tangannya dan seterusnya. Ya, itu rambut geradakan udah kelihatan dari jauh, kelihatan auranya ini banyak kutunya ini orang, ya. Iya. Dan enggak bersih. Padahal Islam sangat mencintai kebersihan. Islam mengharamkan buka aurat di depan umum. Tapi lihat, yang kayak gini malah dijadikan sebagai wali majdzub. Jangan direndahkan. Dia berusaha untuk tawadhu. Tawadhu kayak gitu carinya, caranya, ya. Ustaz saya kalau merokok kepala saya kok pusing ya? Siapa yang saya? Ustaz saya kalau merokok kepala saya kok pusing ya? Jadi ustaz antum ngerokok, antum yang pusing gitu. Apa solusinya ustaz? Ya jangan ngerokok. Iya ustaz, gini mungkin ada koma. Ustaz, saya kalau merokok kepala saya kok pusing ya? Solusinya apa ustaz? Telen. Ya solusinya nanya solusi. Telen. Iya, insyaallah fokus di pusingnya hilang, fokus di sini nih, habis ya. Bagaimana cara mengadakan acara akikah dalam lingkungan yang masih melakukan bid'ah dan belum sunnah? Acara akikah biasa aja, udah undang orang boleh, silakan, atau nasinya dibungkus dan seterusnya kasih ke orang-orang, cukup gitu aja, nggak usah pakai hal-hal tambahan lainnya. Boleh kalau misalnya ada pengajian, boleh silakan, nggak masalah. Tapi pengajian nggak usah pakai hal-hal yang ya antum tahu lah, ya nggak usah pakai panjat pinang, rebana dan seterusnya, nggak perlu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi keluarga yang belum mengenal sunnah? Sabar, sabar dan dakwahi pelan-pelan, apalagi orang tua, pelan-pelan sabar. Doakan banyak-banyak dan tetap berakhlak mulia dan jangan terkesan menggurui, ya, kecuali kalau sama anak, ya. Jika mereka melakukan kebidaahan seperti tahlilan, ya tahlilan seperti yang model-model seperti itu kita tahu dan sebagainya, dan kita dituntut untuk mengikutinya. Dan bagaimana hukumnya jika kita menghadiri saja dengan pengingkaran dalam hati, karena jika kita tidak menghadiri maka kita diusir. Kalau memang betul-betul bakal diusir dari rumah kalau misalnya tidak ikutan, maka hadiri tapi mengingkarinya, dan kalau bisa di luar aja, yaitu formalitas aja. Karena sebagian, ini gambarannya ikhwan di masyarakat kita, bukan hanya sekali ini dapat ini, beberapa kali. Di WhatsApp ada beberapa ikhwan, dan ikhwan ini masih bujang sekolah gitu kan, atau kuliah baru lulus SMA, gak mau ikutan tahlilan, baru kenal kajian sunnah, kemudian curhat gitu kan, ini keluarga saya, bapak saya, ibu saya itu sangat teguh dalam masalah-masalah seperti tadi, pengadaan event-event seperti itu, kalau saya gak ikutan saat beneran saya bakal diusir dari rumah. Nah di sini yang kita lihat kan, anak ini mungkin belum bisa mencari nafkah, belum bisa, dan seterusnya, siapa yang mau menampung. Maka tentu yang seperti ini, kita lihat madorot yang lebih besar adalah kalau dia pergi dari rumah, itu madorot yang lebih besar. Maka di sini yukhtaru akhafud dororain, dipilih mana yang lebih ringan madorotnya. Dua-duanya madorot, mengikuti ya, tahlilan madorot, dan diusir di rumah madorot, tapi diusir di rumah lebih bermadorot lagi nanti untuk jiwanya, nyawanya, kesehatannya. Maka Allah alam yang seperti ini, hadiri tapi dengan sekadarnya dan berusahalah untuk meminimalisir hadirnya di situ. Kalau bisa di luar, di luar. Dan kalau diperhatikan zikir dan orang-orang menatap dia, ngelihat gitu-gitu. Nih si jenggot nih, lihat. Ya dia ngomong apa nih? Zikir enggak nih? Antum disuruh Al-Fatihah, antum baca Al-Baqarah. Gitu. Iya. Iya. Antum baca Al-Baqarah, nanggung gitu loh, ya. Gitu. Ya, seperti itu ya. Tapi diminimalisir, kalau bisa di pojok, kalau di luar, di luar. Iya. Kalau bisa ke WC terus, ke WC terus, izin. Aduh izin gitu kan. Gitu. Izin di WC sampai saya ke WC bukan buang air ya, chattingan atau apa gitu kan. Tapi enggak bagus itu, enggak bagus, mungkin di tempat-tempat yang aman aja ya. Gitu ya. Wallahu a'lam, kalau memang bisa menghindari, menghindari. Kalau tidak bisa, kalau tadi kenyataannya, maka ikuti, tapi bukan dalam maksud mengikuti. Wallahu ta'ala alam, mungkin cukup sampai sekian aja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.